Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari ayat yang ke-74 dari surah Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang ke-75 dan seterusnya. Baik. Insyaallah pada malam hari ini kita baca dari ayat ke-75 sampai ayat yang ke-78. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Masih tentang Ahlul Kitab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. Apakah kalian, wahai orang-orang yang beriman, masih berharap agar mereka ahlul kitab beriman kepada kalian? Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah, dan sungguh segolongan dari mereka ahlul kitab mereka telah mendengar kalamullah, telah mendengar firman-firman Allah. Summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu, kemudian mereka mengubah-ngubah. Kemudian mereka merubah. Memba'di ma'akoluhu, setelah mereka memahaminya. Setelah mereka mengerti. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, mereka ubah-ubah. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh fariqun minhum, segolongan dari ahlul kitab, ya, yang tentunya adalah ulama umum, ya, yang diulamakan di antara mereka, yang bisa merubah-merubah kalamullah, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka Allah katakan, apakah kalian masih berharap agar mereka ahlul kitab itu beriman kepada kalian wahai kaum mukminin, padahal mereka itu telah benar-benar dalam kesesatan yang nyata, yang dimana sebagian dari mereka, yaitu dari ulama mereka itu, suka merubah-rubah kalamullah. Artinya kitab mereka sendiri pun, ya, Taurat yang mereka anggap sebagai kitab pedoman hidup mereka, ya, mereka rubah-rubah. Ya. Nah, maka bagaimana akan beriman kepada Al-Quranul Karim? Maka bagaimana mereka akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Demikian kondisi sebagian ahlul kitab, yaitu dari kalangan ulama umum yang diulamakan di antara mereka. Maka fala tatma'u imanahum, maka janganlah kalian wahai kaum mukminin mengharapkan keimanan mereka. karena kondisi mereka sudah sangat parah. Wa idza lakul ladzina amanu, setelah menyebutkan tentang ulama-nya ahlul kitab, Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik dari kalangan mereka. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna, apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, bertemu kaum muslimin, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, dan jika mereka berkumpul sesama mereka, ya, enggak ada seorang pun dari kalangan kaum mukminin, qalu, mereka mengatakan atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum, apakah kalian menceritakan kepada mereka kaum mukminin apa yang Allah jelaskan kepada kalian, nah, sehingga mereka kaum mukminin akan menghujah kalian dengannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Afala ta'kilun, tidakkah kalian mengerti, tidakkah kalian faham, nah, ini ketika sesama mereka, obrolan sesama mereka. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun, tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Mereka pura-pura beriman, Allah tahu. Kemudian Allah nampakkan kepada kaum mukminin, Allah jelaskan kepada kaum mukminin bahwasanya mereka itu munafik. Ya, mereka itu hanya pura-pura. Wa minhum ummiyun. Kemudian setelah menyebutkan golongan orang-orang munafik dari ahlul kitab, kemudian Allah menyebutkan golongan yang lain dari ahlul kitab, yaitu ummiyun di antara mereka, itu orang-orang awam di antara mereka. Jadi ahlul kitab ada yang ulamanya, ada yang munafiknya, ada juga yang awamnya. Wa minhum, dan di antara ahlul kitab ummiyun, ada yang ummi, yang awam, ya, buta huruf. La ya'lamuna al-kitab, yang mereka tidak tahu kitab Taurat, mereka enggak tahu. Illa amani, kecuali sekedar membaca saja. Mereka enggak faham mengerti isi Taurat kecuali sekedar bacaan. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka yang awam ini hanya menduga-duga, hanya mengira-ngira, yaitu mereka hanya taklid kepada yang diulamakan di tengah-tengah mereka. Nah, tiga golongan dari ahlul kitab Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini, dari ayat ke-75 sampai 78. Kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Hadza qad'un li'itma'il mu'minina min imani ahlil kitab. Ayat ini memutus harapan kaum mukminin, ya, na'am, agar ahlul kitab beriman. Ae, artinya fala tatma'u fi imanihim. Janganlah kalian wahai kaum mukminin mengharapkan keimanan mereka ahlul kitab. Wa halatuhum la taqtadi tum'a fihim, karena kondisi mereka, ya, na'am, tidak mengharuskan, na'am, berharap agar mereka beriman. Karena kondisinya sangat parah. Fa innahum kanu yuharrifuna kalamullah mim ba'di ma aqaluhu wa 'alimu. Sungguh mereka ahlul kitab, mereka mengubah-ubah kalamullah setelah mereka tahu dan setelah mereka mengerti. Ya, berarti orang-orang Yahud, mereka sesat di atas ilmu. Nah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang maghdub alaihim, orang-orang yang Allah murkai. Ya, karena mereka sesat di atas ilmu, tahu, mengerti, ya, faham, yaitu dari kalangan ulama mereka, tetapi mereka sesat karena hawa nafsu, kesombongan, kedengkian, hasad, ya, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kaum mukminin. Nah, mereka ahlul kitab suka mengubah-ubah kalam Allah setelah mereka tahu dan mengerti. Fayadauna lahu ma'ani ma aradahullah, sehingga mereka meletakkan makna-makna untuk kalam Allah dari makna-makna yang tidak Allah inginkan. Mereka artikan, ya, kalam Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka bawa sesuai dengan kehendak mereka. tidak seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Liyuhimun nasa annahum min annaha min indillah, ya. Agar supaya manusia menduga bahwasanya ayat ini termasuk dari sisi Allah. Wa ma hiya min indillah, padahal ayat-ayat tersebut bukan dari sisi Allah. Mereka rubah-rubah, ya. Nah, dirubah apa diubah bahasa Indonesianya? R. Nah, kalau tidak salah nanti tidak sesuai EYD, ya. Ada ubah, ada rubah, ya. Mengubah. Nah, berarti ubah, ya. Nah, tayyib. Nah. Kalau ada kekeliruan dalam bahasa Indonesia maklum, ya. Karena tidak update dengan EYD. Baik, kita lanjutkan. Mereka buat seperti ini, meletakkan makna-makna yang tidak diinginkan oleh Allah, ya. Nah, mereka ubah-ubah, ya, kalamullah agar mereka na'am atau agar manusia menduga menyangka bahwasanya ayat ini berasal dari Allah. Mereka buat-buat. Padahal ayat-ayat tersebut bukan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Fa idza kanat hadhihi halahum fi kitabihim. Kalau kondisi mereka itu ahlul kitab, orang-orang Yahud, seperti ini kondisinya dalam menyikapi kitab mereka Taurat, ya. Alladhi yarawnahu syarafahum wa dinahum, yang mereka itu melihat kitab tersebut adalah sebagai kemuliaan mereka dan agama mereka, ya. Kitab mereka sendiri mereka ubah-ubah. Nah, yang merupakan pedoman hidup mereka sendiri. Nah, kitab yang turun kepada mereka, mereka ubah-ubah. Nah, artinya kondisi mereka sudah sangat parah. Ya sudduna bihin nas an sabilillah. Ya. Nah, kenapa mereka mengubah-ubah ayat-ayat Allah yang ada dalam Taurat, ya, dalam Taurat? Karena ingin menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, mereka ingin menghalangi manusia dari jalan Allah. Fa kaifa yurja minhum imanun lakum, maka kalau orang-orang ahlul kitab kondisinya seperti ini, fa kaifa yurja minhum imanun lakum, maka bagaimana diharapkan mereka akan beriman kepada kalian? Fa hadza min ab'adil asya, maka ini termasuk perkara yang sangat jauh. Nah, ahlul kitab yang suka mengubah-ubah kalamullah. Nah, sangat jauh untuk diharapkan beriman. Ya. Nah, sangat jauh untuk diharapkan beriman. Maka falatat ma'u imanahum. Janganlah kalian wahai kaum mukminin mengharapkan keimanan mereka karena sudah sangat parah kondisi mereka. Tsumma dzakara hal munafiqi ahlil kitab. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan kondisi orang-orang munafik dari ahlul kitab. Setelah menyebutkan ulamanya tadi, ya. Sekarang orang-orang munafik dari kalangan ahlul kitab. Allah berfirman, wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman maka mereka mengatakan kami beriman. Fa adharu lahumul iman qawlan bi alsinatihim, mereka menampakkan keimanan kepada kaum muslimin, ya, dengan mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, ya, saya beriman, ya. Malaysa fi qulubihim, mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Lisannya mengatakan saya beriman tetapi hatinya mengatakan saya mengingkari, ya. Nah, mereka mengucapkan sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Ini kondisi orang munafik dari ahlul kitab. Wa idza qala ba'dhum ila ba'din, dan jika mereka bertemu dengan sebagian mereka, berada di tengah-tengah mereka, sesama ahlul kitab, falam yakun indahum ahadun min ghairi ahli dinihim, tidak ada seorang pun selain daripada anggota na'am agama mereka, ya, atau pemeluk agama mereka. Nah, qala ba'duhum li ba'din, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum, apakah kalian menceritakan kepada kaum mukminin perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kalian. Ai atudhiruna lahumul iman? Apakah kalian menampakkan keimanan kepada kaum mukminin? Wa tukhbiruna annakum misluhum? Dan kalian mengkhabarkan bahwasanya kalian itu seperti kaum mukminin? Fayakunu dzalika hujjatan lahum 'alaikum, sehingga itu akan menjadi hujjah kaum muslimin atas mereka, ahlul kitab. Yaqulun, mereka mengatakan, itu ahlul kitab, innahum qad aqarru bi annama nahnu 'alaihi haqqun. Mereka telah menyepakati bahwasanya apa yang kami berada di atasnya adalah hak benar. Wa ma hum 'alaihi batil, dan apa yang mereka berada di atasnya adalah kebatilan. Fayahtajuna 'alaikum bidzalika 'inda rabbihim, sehingga mereka kaum mukminin berhujjah dengan hal itu di sisi Rabb-nya atas kalian, wahai ahlul kitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mengerti, faham? Ai afala yakunu lakum aqlun, apakah kalian tidak memiliki akal? Fatatrukuna ma hujjat ma huwa hujjatan 'alaikum, sehingga kalian bisa meninggalkan na'am perkara yang menjadi hujjah atas kalian, ya, hujjah yang mengalahkan kalian. Nah, hadza yaquluhu ba'dhum li ba'din, ini yang diucapkan oleh sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya ketika berada di antara mereka, sesama mereka. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui perkara yang mereka sembunyikan dan yang mereka nampakkan? Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka, dan Allah mengetahui apa yang mereka nampakkan. Fahum wa in asarru ma ya'taqidunahu fima bainahum, maka mereka ahlul kitab, golongan munafikin dari ahlul kitab, walaupun mereka menyembunyikan keyakinan mereka, mereka sembunyikan di antara mereka. Wa za'amu annahum bi israrihim la yatatarraqu 'alaihim hujjatan lil mu'minin, dan mereka mengira bahwasannya dengan disembunyikannya keyakinan mereka, ya, nah maka tidak akan memudahkan hujjah bagi kaum mukminin atas mereka, ya. Nah, ini prasangkaan mereka, ya. Dengan disembunyikan mereka kaum mukminin enggak akan tahu, ya. Nah, ketika bertemu kaum mukminin, amanna, kami beriman. Ketika bertemu sesama mereka, nah, ya, kami hanya menceritakan demikian dan demikian, ya, pura-pura, ya, beriman. Nah, mereka menduga bahwasanya dengan menyembunyikan keimanan mereka, ya, tidak diketahui oleh kaum mukminin. Nah, mereka menduga bahwasanya kaum mukminin tidak akan tahu. Fa in hadza ghalat, maka yang seperti ini keliru. Minhum, ghalatun minhum, kekeliruan dari mereka. Wa jahlun kabir, dan kebodohan dari mereka yang besar. Bodoh mereka. Kenapa? Fa innallaha ya'lamu sirrahum wa alanahum, karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, dan Allah mengetahui apa yang mereka nampakkan. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Allah semua mengetahuinya. Ufayudhiru li'ibadihi ma antum alaih, kemudian Allah menampakkan kepada hamba-hambanya, naam, keyakinan kalian, wahai ahlul kitab. Nah, dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, naam, apa yang diyakini oleh ahlul kitab atau orang-orang munafik dari ahlul kitab, Allah nampakkan kepada kaum mukminin. Nah, melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi yang kedua, golongan yang kedua dari ahlul kitab, munafikihim, ya, golongan orang-orang munafik di antara mereka. Kemudian yang berikutnya, wa minhum ay min ahlil kitab, dan di antara ahlul kitab, sekarang golongan yang ketiga dari golongan ahlul kitab. Wa minhum, dan di antara ahlul kitab, ummiyun, ada yang ummi, yang buta huruf, ay awamun, yaitu orang-orang yang awam. Laisu min ahlil ilmi, yaitu bukan yang dari kalangan para ulama'nya. Nah, la ya'lamuna al-kitaba illa amani, mereka tidak mengetahui kitab Taurat kecuali amani. Ai laisa lahum haddun min kitabillah, yaitu mereka tidak memiliki bagian dari kitabullah, illa tilawa faqat, kecuali sekedar membaca saja. Orang awam sekedar membaca tok, ya. Nah, wa laisa 'indahum khibrun bima 'indal awwalin alladzina ya'lamuna haqqal ma'rifal hal mahaqqal ma'rifah lahum. Mereka tidak memiliki ilmu yang dimiliki oleh orang-orang ahlul kitab yang pertama, orang-orang ahlul kitab yang terdahulu. Nah, yang mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang kondisi mereka ahlul kitab. Wa haula'i, maka mereka orang-orang awam ini dari kalangan ahlul kitab, inna ma'ahum dhunun, mereka hanya menduga-duga, mengira-ngira. Wa taqalid li ahli al-ilmi minhum, dan mereka hanya mengikuti, membebek buta ya kepada para ulama mereka. Nah, para ulama dari kalangan ahlul kitab. Nah, ini golongan yang ketiga yang Allah sebutkan. Naam, tentang ahlul kitab, yaitu golongan awamuhum, awamnya mereka. Mereka enggak mengetahui kitab Taurat kecuali sekedar membaca saja, enggak tahu maknanya, enggak bisa memahaminya. Naam, hanya sekedar ikut-ikutan, naam, dan taklid, membebek buta kepada orang-orang yang diulamakan dari kalangan ahlul kitab. Naam. Fadzakara fi hadhihi al-ayat ulama'ahum. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini, dari ayat yang ke-75 sampai 78, Allah menyebutkan golongan ulama mereka, yaitu ulama ahlul kitab. Wa 'awamahum. Dan Allah sebutkan juga golongan awam dari kalangan mereka, dari kalangan ahlul kitab. Wa munafiqihim, dan golongan dari orang-orang munafik dari ahlul kitab. Waman lam yunafik minhum, dan ada golongan yang keempat, yaitu yang tidak munafik. Naam, dari ahlul kitab. Ahlul kitab ada yang munafik, ada yang bukan munafik. Fal ulama minhum mutamassikuna bima hum alaihi minadh dhalal. Ulama mereka, ulama dari kalangan ahlul kitab, mereka berpegang teguh dengan kesesatannya. Nah, mereka masih kokoh teguh dengan kesesatannya, tidak mau bertobat, ya, tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau beriman kepada Al-Quranul Karim. Nah, mereka tetap berpegang teguh dengan kesesatannya, ya, dan suka mengubah-ubah kalamullah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wal awam muqalliduna lahum, sedangkan orang-orang awamnya, muqalliduna lahum, itu ikut-ikutan dan membebek buta kepada ulamanya, ulamanya mereka. La basirata indahum, mereka tidak memiliki ilmu. Fala matma'alakum fit ta'ifatain, maka janganlah kalian wahai kaum mukminin mengharapkan mengharapkan keimanan mereka, ya, fit ta'ifatain, ya, dalam dua golongan ini, yang awam ataupun yang ulama mereka, jangan diharapkan keimanannya. Mereka tidak akan beriman kepada kalian wahai kaum mukminin. Nah, baik. Karena tadi kondisi ulamanya saja seperti itu, ya, kemudian orang-orang awamnya juga seperti itu, ya, apalagi orang-orang munafiknya. Nah, maka fala tatma'u imanahum. Nah, janganlah kalian mengharapkan keimanan mereka. Afatatma'una ayyuminu lakum? Ya, apakah kalian wahai kaum mukminin mengharapkan agar mereka beriman kepada kalian? Ya. Padahal sebagian mereka itu telah mendengar kalamullah dan suka mengubah-ubah kalamullah. Nah, setelah mereka tahu dan mengerti, itu mereka sesat di atas ilmu. Ulamanya mereka ahlul kitab, mereka sesat menyimpang di atas pengetahuan, bukan di atas kejahilan. Baik, selesai dari penjelasan ayat yang ke-75 sampai 78. Nah. Ayat yang berikutnya juga masih tentang sifat-sifatnya ahlul kitab, orang-orang Yahud. Nah. Nah, mafhum insyaallah. Taib. Dan tentunya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an menjadi ibrah, ya, bagi kaum mukminin. Pelajaran yang berharga bagi kaum mukminin. Nah, agar kita juga berhati-hati dari orang yang diulamakan. Nah, dari orang yang diulamakan padahal dia bukan ulama. Ya, dalam tanda kutip ulama usu, ya. Ulama jahat, ya. Yang suka mengubah-ubah syariat Allah. Membawa makna ayat atau hadis sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya. Nah, semua kaum muslimin Al-Qur'annya sama, satu, ya. Hadis-hadisnya juga sama. Nah, kok bisa berbeda-beda? Ya. Ada kelompok ini, golongan itu. Nah, pemahaman yang tidak sama. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun, mereka memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Pemahaman para pendahulu umat ini. Pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, tidak mengikuti hawa nafsu, ya, atau keinginan sendiri pribadi dibawa ke sana kemari ayat-ayat Allah. Ya. Nah, dibawa sesuai hawa nafsunya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Bagaimana para sahabat memahami ayat ini? Nah, jika tidak ada ucapan dari para sahabat, bagaimana para tabi'in? Bagaimana para tabi'ut tabi'in memahami ayat ini? Para pendahulu kita yang soleh, kita kembali kepada pemahaman mereka. Inilah bedanya ahlu sunnah salafiyun dengan selain mereka. Ayatnya sama, hadisnya sama, tetapi berbeda pemahaman. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyun memahami ayat dan hadis sesuai dengan pemahaman salaful ummah, pendahulu mereka dari umat ini. Sedangkan mereka memahami ayat dan hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Dibawa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya. Maka berhati-hati dari ulama yang seperti ini. Ya. Berhati-hati dari tukang fatwa karbitan. Ya. Atau yang mengaku ulama padahal bukan ulama. Dan juga ada ibrah pelajaran, ya, agar kita berhati-hati dari orang-orang munafik yang menampakkan keislaman, menampakkan sunnah, ya, menampakkan pengikut salaf, ya, padahal bertentangan dengan salaf, ya, bertentangan dengan keyakinan ahlu sunnah. Ahlus sunnah punya manhaj yang khusus, ya. Punya cara yang khusus, ya. Metode bermanhaj yang khusus yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padanya ada al-wala wal bara, ya. Ada wala dan bara. Kepada siapa kita cinta, kepada siapa kita berlepas diri, benci, ya. Ada al-wala wal bara, ya. Dan demikian seterusnya dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Maka hati-hati dari kondisi orang-orang munafik. Yang mereka menampakkan keimanan, keislaman, ya, menampakkan sunnah. Ya. Dalam penampilan akan tetapi dalam hatinya tidak demikian. Ima sekedar memata-matai atau sekedar ingin mendapatkan dunia, ya, yang dicari atau yang semisalnya. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kondisi orang-orang yang seperti ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang seperti ini agar bertaubat ya, dari kemunafikannya. Jika berada di tengah-tengah kita, ya, nah masya Allah, penuh dengan akhlak, adab dan seterusnya. Jika berada di tengah-tengah golongannya, maka menjelek-jelekkan kita, habis kita dicerca dan dicela, ya. Nah, hati-hati dari kondisi kelakuan orang-orang munafik. Taib. Demikian juga hendaknya kita naam tidak hanya sekedar taklid atau ikut-ikutan ya, tanpa naam ada dasar dan landasan padanya. Kita mengikuti ulama yang masih kokoh di atas sunnah ya, karena ulama tersebut naam berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah. Dalam pendapat-pendapatnya sesuai dengan Alkitab wa sunnah. Sehingga kita mengikuti mereka. Nah, artinya mengikuti Alkitab wa sunnah. Sehingga artinya bukan taklid. Ya. Akan tetapi mengikuti Alkitab wa sunnah. Adapun taklid adalah mengikuti sesuatu yang di situ tidak ada landasannya. Nah, ya, sekedar pendapat. Tetapi tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya dari kitab wa sunnah atau ucapan. Naam para ulama al-mustaqimin yang istiqomah. Naam, ulama yang manhajnya mustaqim, manhajnya lurus. Naam. Taib. Dan tentunya kita naam berusaha dan berupaya dalam menyikapi kitabullah ya, tidak hanya sekedar membaca tetapi tidak memahami maknanya. Maka ada upaya, ada usaha. Ya. Nah, tidak begini-begini terus. Ya. Nah, atau tidak santai. Ya. Lah biarlah. Ya. Jadi seperti ini terus, tidak. Tapi ada upaya, ada usaha. Ya. Untuk bisa nantinya kita membaca kitabullah dalam keadaan kita faham maknanya. Nah, apa upaya dan usaha tersebut? Belajar, ya, terus belajar bahasa Arab, ya, walaupun susah sulit, masya Allah, sabar, ya, niatkan, naam, agar kita bisa memahami kitabullah, ya, sehingga mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia belum bisa paham bahasa Arab, ya, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang, naam, berilmu yang memahami kitabullah. Mudah-mudahan, karena kita sudah ada upaya, usaha. Ya, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala na'am memanggil kita atau mencabut nyawa kita lebih dahulu. Sebelum kita faham dengan bahasa Arab, sebelum kita faham dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada usaha. Ya. Ada usaha atau upaya untuk bisa kita memahami kitabullah. Ayat-ayat Allah dengan kita belajar bahasa Arab, dengan kita membaca kitab-kitab tafsir, nah, seperti yang kita lakukan sekarang. Ini salah satu upaya usaha ya, untuk memahami kitabullah, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Taib barakallahu fikum. Naam. Ini diantara faedah ya, dari ayat-ayat yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.